Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dulu mak saya memberikan nasihat. Kata dia, Abdul Somad, nanti engkau kalau sudah besar akan bertemu dengan manusia. Kalau laki-laki dipanggil Syarif, kalau perempuan dipanggil Syarifah. Mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dirinya. Kalau dia berjalan, jangan kau buat dia di belakang. Kalau dia duduk, jangan engkau membelakanginya. Nanti punggung engkau berbisul. Itulah mengapa saya turun ke bawah. Di atas ada Habib. An asila ila qarabati Rasulillah. Menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah, cucu cicit keturunan Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Itu ucapan orang yang dijamin masuk surga, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang hadir malam ini semuanya menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Al Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqaf malam ini hadir bersama kita. Malam ini hadir bersama kita Al-Habaib. Mudah-mudahan pertemuan kita, karena cinta kita kepada cucu-cucunya, membuat kita juga bisa bersama dengan kakek mereka, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir malam ini semuanya masuk surga. Sing melu acara iki insyaallah kabeh mlebu nang surga. Paham kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Biasanya saya ceramah 60 menit. Tapi malam ini insyaallah tidak sampai. Karena setelah ini kita ada lagi mahallul qiyam. Kita menikmati kemerduan suara Al-Habib, lalu kemudian kita akan terus bersolawat dan berzikir. Majlis ini bukan konser. Majlis ini majlis zikir. Makanya dipisah laki-laki dan perempuan supaya turun syafaat, turun rahmat dan turun barakah. Amin. Jangan ada niat yang kotor, niat yang jahat, sehingga terhalang, terhijab turunnya rahmat dan barakah. Maka dipasang besi ini untuk apa? Supaya di sana perempuan semua, ada juga laki-laki beberapa. Yang ini laki-laki semua. Kenapa Ustaz tidak berdiri di sana? Nanti kalau saya berdiri di sana, ini Ustaz ini gatal ini. Dekat perempuan saja dia. Oleh sebab itu saya di sini. Tapi lama-lama di sini nanti dicurigai juga. Jangan-jangan homo ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah orang yang rajin berselawat dijauhkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Siapa yang menjamin itu? Man salla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah berikan 10 kebaikan. Wa hutat anhu asra sayyiat, ditutupi 10 dosa silap dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asra darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan, 10 kebaikan, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat dinaikkan. Insyaallah semua kita yang hadir mendapatkan itu insyaallah. Adapun saudara kita yang di rumah ada niatnya mau datang tapi dia tidak bisa datang karena sakit, dia tetap bisa menonton streaming di mana? fb.com. Dia bisa melihat rekamannya nanti di mana? www.youtube.com. Insyaallah mereka juga dapat pahala insyaallah. Walaupun mereka tidak mengayunkan tangan, tidak melangkahkan kaki ke majlis ini, tapi mereka juga kehilangan 4 GB. Dan itu diganti oleh Allah. Bergiga-giga dapat mereka dalam surga nanti insyaallah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sebesar biji sawi perbuatan akan dibalas Allah dari ujung sampai ke ujung. Ujung tidak kelihatan, tak mana ujungnya, saking gelapnya. Ini semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang menjaga malam ini akan berjumpa dengan malaikat esok pagi pada salat subuh. Malaikat itu bertanya, "Hai malaikat-malaikat, naik mereka." Ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai para malaikat, apa yang mereka lakukan tadi malam? Mereka berkumpul ramai ya Allah. Apa yang mereka lihat?" Kroasia vs Prancis. Tak bisa mendatangkan syafaat, tapi berita malam ini dibawa oleh para malaikat. Apa yang mereka saksikan? Mereka menyaksikan keturunan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada cucunya saja mereka cinta, kalau kepada orang yang menetes darahnya saja cinta, apalagi andai dia berada di tengah kita, andai tak dapat kecium tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mulia, tapi kita tidak bisa melihatnya. Insyaallah dengan ketulusan dan kecintaan kita tak dapat melihatnya dalam bentuk nyata. Man ra'ani fil manami, siapa yang melihat aku dalam mimpinya, faqad ra'ani, sungguh dia sudah melihat aku. Li'anna syaitana la yatamatsaluhi, karena setan tak bisa menyerupai aku. Ya Allah, berikan kami rezeki dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berselawat. Dengan banyak berselawat, yang ditimpa musibah, kesulitan, kesusahan, diangkat Allah segala kesulitannya insyaAllah. Yang banyak berselawat, susah jodohnya, dipertemukan dengan yang soleh dan solehah insyaAllah. Yang mengaminkan itu yang belum nikah. Ini yang sudah nikah, amin. Untuk anak-anaknya maksudnya. Malam ini semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul, maka ambil gambar dari atas. Ini ruang berapa ini? Ambil gambar dari atas. 200 meter naik ke atas. Ambil dari ujung ke ujung. Tunjukkan ke seluruh dunia, begini orang Batam mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kapolres, Dandim, Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia, hadirin hadirat, alim ulama cerdik pandai, datuk datin, cik-cik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis, yang besar tak dihimba gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian yang dibimbing Habib Syekh bin Abdul Qadir, salawat kalian tadi dibawa oleh malaikat ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jarak dari Batam ke Madinah 9000 km. Siapa yang tak percaya ukur sendiri. Sampai ke sana salawat kita malam ini dibawa oleh para malaikat. Lalu kemudian ada orang bertanya, "Inna salatakum ma'rudatun alayya." Salawat kalian dibawa oleh para malaikat ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Mungkinkah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, "Innallaha harramal arda." Allah haramkan tanah memakan jasad para nabi. Jangankan jasad para nabi, jasad orang yang mati syahid, jasad orang yang mati syahid, jasad orang yang mati gugur karena fisabilillah, jasad orang yang hafal Quran, jasad orang yang disantet tapi dia soleh, dimakan cacing tanah. Penggalian makam pahlawan digali, puluhan tahun sudah meninggal, jangankan kulitnya, jangankan pipinya, kain kafannya pun tidak disentuh oleh cacing tanah. Begitulah kalau salawat bersemayam dalam dirimu, takut cacing memakan kulitmu. Tapi ketika engkau tidak bersalawat, jangankan mati, belum mati pun engkau sudah dimakan cacing duluan. Belum mati, masih hidup, masih tegak di atas tanah, belum masuk tanah, sudah dimakan cacing. Kenapa? Diabetes meletus. Kalau kebetulan kena penyakit itu, mohon maaf, tidak ada unsur kesengajaan. Mengumpulkan orang adalah perbuatan yang paling sulit zaman sekarang. Perbuatan yang paling susah, yang paling sulit adalah mengumpulkan orang banyak

musabaqah solawatan, musabaqah hibah. Bangkitkan lagi syafaat, syafaat. Bangkitkan lagi solawat, solawat. Bangkitkan lagi semuanya. Setuju? Malam ini syiar begitu hebat. Kalau hanya mengharapkan Habib Syekh, berapa tahun saya dulu pernah datang tausiah ke Siak, Sri Indrapura Riau. Saya tanya, "Bapak, apa acaranya?" "Sebetulnya kami mau undang Habib Syekh Ustaz Somad, tapi kan Habib Syekh enggak bisa datang, enggak ada rotan akar pun jadi, akhirnya kami undang Ustaz Somad." Berapa lama mau undang Habib Syekh? 2 tahun ngantrinya. Itu dulu, sekarang mungkin udah 2 tahun setengah. Kalau mengharapkan beliau, beliau keliling dunia ke Hong Kong. Kenapa Ustaz sebut Hong Kong? Saya enggak bisa masuk. Beliau bisa berkat solawat. Keliling dunia beliau. Oleh sebab itu maka anak-anak kita, insya Allah mereka juga akan bersolawat. Seorang yang lumpuh, lumpuh tidak bergerak, duduk hanya di kursi menunggu kematian, tapi ternyata tangannya masih bisa menulis, masih bisa menulis, menulis, menulis. Akhirnya dia tuliskan solawat, dia tuliskan solawat, dia tuliskan solawat, tapi tidak tahu judul solawatnya apa. Mau dikasih judul apa ini solawat? Sampai akhirnya saat menulis itu dia tertidur, dan saat tertidur itu dia melihat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sorban, meletakkan ke pundaknya. Sorban yang diletakkan di pundak itu bahasa Arabnya burdah, maka dia beri judul salawat itu salawat burdah. Nama laki-laki yang bersalawat itu Al-Imam Al-Busiri. Makamnya di Alexandria. Alexandria 200 km dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Didirikan oleh Raja Alexander the Great. Alexander membuat kota, namanya Alexandria. Kalau saya membuat kota, namanya Somadia. Makamnya di tepi laut Mediterania. Lalu kemudian, maka dia tulis salawat itu. Dan kemudian ketika terbangun dari tidurnya, dia sehat walafiat, segar bugar. Itulah selawat yang selalu dinyanyikan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala abi bika khairil khalqi kullihimi. Oleh sebab itu teruskan. Dima, apalagi? Simtud Durar, apalagi? Habib Umar bin Hafiz Diaulami, apalagi? Pokoknya banyaklah. Baca itu semua selawat-selawat untuk apa? Membangkitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga suaranya enggak bagus. Dia bukan qori, dia bukan ustaz, tapi berangkat dari rumah naik motor tetap berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Kebetulan ada razia. Semprit sama polisi. Prit. Itu nya mana STNK BPKB? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lah lewat. Masyaallah. Tabarakallah. Masyaallah. Oleh sebab itu kita bangga di lampu merah kita lihat ke pinggir ada anak muda yang tidak berhenti mulutnya berselawat. Allahumma. Ternyata bukan berselawat, rupanya HP di samping helm. Besok yang ada suka bicara aib orang lain, ngomongin aib, ngomong-ngomong, banyak-banyak berselawat, beli kangkung 2 ikat cuma tapi setengah jam. Besok tanda pengajian malam ini berhasil, berubah dari gosip, dari ngerumpi, dari infotainment, dari riba, dari namimah, berubah menjadi selawat. Besok kalau ada yang nanya, mbak kabarnya anak Syani bagaimana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Besok di kantor masuk, oh enggak besok kantor, besok hari Ahad. Hari Senin masuk, mulai ngajak ngerumpi. Gimana kabarnya Syekh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi tentu orang tua sama anak muda lain. Kalau anak muda selawatnya pendek, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al Muhammad. Allahumma shalli. Anak muda enggak mau begitu. Anak muda mesti ada lantunan lagunya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tapi anak muda cepat bosan.